Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatil amidin. Para ikhwan yang dirahmati Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita dapat melanjutkan daurah idaman, yaitu ilmu dasar ilmu dasar keislaman. Yaitu kitab yang pertama adalah kitab Suliman fil Kitab Sunnah, pokok dasar keimanan dalam Quran Sunnah, yang mana pembahasan kita sudah masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu bagaimana beriman atau bentuk-bentuk dan bagian dalam mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas bagian dari pembahasan ini, ya, yaitu hukum beriman ke sunnah dan dalilnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana bentuknya kita beriman, bagaimana cara atau dan bentuk kita beriman dengan Al-Quran atau kitab-kitab suci yang turun Allah Subhanahu Wataala. Sebelum kita membahas secara rinci, kita akan sebut dulu pokok bahasannya di sini. Pertama adalah dalam mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wataala itu ada berapa hal yang harus kita yakini atau kita imani. Poin pentingnya. Yang pertama adalah meyakini bahwa semua kitab suci itu adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kalam Allah. Merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini atas tauq al-jazim bi anha munzalatun min indillah. Keyakinan, ya, meyakini bahwa seluruh kitab suci itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kitab suci itu adalah diturunkan di sisi Allah dan merupakan kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meyakini, mengimani nama-nama kitab suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi mengimani nama-nama kitab suci yang secara rinci yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti Taurat, ya, Zabur, Injil, Al-Quran atau Suhu Ibrahim dan Musa. Jadi mengimani nama-nama kitab suci. Maka kalau ada orang mengingkari, saya tidak percaya, tidak ada nama kitab suci di sana namanya Taurat, ini orang ini bisa kafir. Jika mengingkari dia nama kitab suci ada di antara Taurat, Injil, ya, Zabur, Al-Quran, maka hal itu membuat mengeluarkan dia dari keislamannya dia. Itu yang kedua, meyakini. Dan adapun kitab-kitab suci tidak kita ketahui namanya, karena setiap nabi itu, rasul itu, diberi kitab suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita memainkan dalam bentuk secara global. Dalam mempercayai yang tentang kitab suci tersebut atau kabar-kabar suci tersebut, ya, yang sahih, tentu kabar-kabar, cita-cita yang sahih dalam kitab suci tersebut. Kemudian yang ketiga, meyakini, mengimani, ya, masahha min akhbariha, yaitu dari mengimani cerita, berita tentang kitab-kitab suci yang sahih, ya. Yang keempat adalah mengamalkan, ya, al-amalu bima lam yusakh min ahkamiha, mengamalkan hukum-hukum, ya, mengimani, mengamalkan hukum yang terdapat dalam kitab suci tersebut yang belum dihapus, dinasakh, atau mengamalkan kitab suci yang diwajibkan kita untuk mengimaninya, yaitu untuk mengamalkannya seperti Al-Qur'an Al-Karim, ya, bima lam yusakh min akhbariha, mengimani dari kabar-kabar kitab suci tersebut yang belum, ya, atau yang tidak di angkat hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima adalah meyakini bahwa seluruh kitab suci selain Al-Qur'an tidak ada yang asli dan telah mengalami bermacam bentuk distorsi dan perubahan oleh pengikutnya, telah dirubah-rubah oleh pengikutnya. Jadi tidak ada kitab suci yang murni, yang bersih, yang asli sampai hari ini kecuali hanya Al-Qur'an. Dan kitab-kitab suci yang lalu adalah telah mengalami bermacam bentuk distorsi, perubahan-perubahan dilakukan oleh para pengikutnya. Baik. Yang keenam adalah yakini bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang terjaga keasliannya dan dia merupakan kitab suci yang terakhir dan keaslian akan terjaga sampai hari kiamat. Karena itu di antara poin terpenting dari mengimani kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci itu adalah merupakan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mengimani ya, nama-nama kitab suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga, mempercayai, meyakini kabar-kabar kitab suci yang bicara tentang suci atau berita tentang kitab suci itu yang ya. Al-iman bima samina akhbariyah. Yang keempat, mengamalkan malah min ahkamiha. Mengamalkan hukum-hukum yang belum diangkat oleh yang tidak diangkat oleh Rasul, yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah meyakini bahwa tidak ada di antara kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Taala yang masih ini terjaga keasliannya selain Al-Quran. Jadi seluruh kitab suci sebelumnya telah mengalami berbagai bentuk perubahan oleh pengikutnya. Jadi yang kita imani kitab suci, kita beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, Zabur, itu bukan kitab suci orang Yahudi yang ada pada hari, karena itu bukanlah kitab suci yang asli diturun kepada Nabi Musa. Tapi yang kita imani adalah kitab suci yang asli yang diimani kepada, yang diturunkan kepada Nabi Musa, atau orang yang turun kepada Nabi Musa, Injil yang turun kepada Nabi Isa, Zabur yang turun kepada Daud alaihissalam. Ya. Jadi itu yang kita imani. Kemudian terakhir adalah meyakini bahwa satu-satu kitab suci yang terjaga keaslian dan akan tetap terjaga keaslian sehari kiamat hanyalah Al-Quran Al-Karim. Semua makhluk ini wajib beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Barang siapa tidak beriman dengan Al-Quran Al-Karim, maka semua dia bukanlah sebagai seorang mukmin. Baik, itu catatan umum ya, bagian-bagian terpenting yang perlu diimani dalam mengimani kitab suci turunkan Allah SWT. Baik, kita akan kupas, akan jelaskan apa yang disusun oleh para tim penyusun kitab usul iman ini, kitab sunnah. Yang pertama beliau menyebutkan, beriman kepada kitab-kitab suci yang turunkan Allah SWT mencakup beberapa sisi ya, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i, oleh nusus ya, tentang wajibnya meyakini hal-hal tersebut dan mengimani yang meyakininya ya. Li tahqiq hadza rukni al-'azim, untuk benar-benar mengimani salah satu rukun yang agung dari rukun iman ini ya. Yang pertama, at-tasdiqul jazim bi annaha kullaha munazzalatun min indillah ya. Meyakini dengan pasti bahwa seluruh kitab suci tersebut ya, kullaha munazzalatun min indillah. Semuanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa annaha kalamullah. Kamullahi ta'ala la kalama ghairihi. Bahwa semua kitab suci adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam lainnya. Nah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bicara dengan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci secara hakiki, sebenarnya yang Allah kehendaki dalam bentuk yang Allah inginkan. Jadi Allah bicara tidak seperti cara yang makhluk. Ya, Allah tidak bicara seperti makhluk. Kalau bicaranya harus ada terdengar suara dan memiliki suara, memiliki huruf, kemudian memiliki kerongkongan dan lisan segala macamnya. Tapi kalam Allah masmu, iya, kalam Allah didengar oleh Jibril. Ya, kalau Allah dibaca, iya, Allah dibaca, ya. Kemudian Allah bicara dengan huruf, iya. Ya, Al-Quran itu seluruhnya adalah hurufnya dan maknanya dalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kemudian ya, ada orang yang tidak percaya Allah itu memiliki sifat kalam. Menurut dia kenapa? Karena kalau kita memiliki Allah memiliki berbicara, katanya berarti Allah seperti makhluk, ada mulutnya, ada lidahnya, ada kerongkongannya, dan seterusnya. Nah, ini suatu kias yang batil. Ya, orang yang tidak mengagungkan dan tahu bagaimana membesarkan Allah SWT. Menurut dia, itu karena setiap menurut pikiran dia, yang diasumsi dia, semua yang bicara itu kalau tidak memiliki peralatan atau lidah, kerongkongan, mulut menurut dia enggak bisa bicara, itu menurut dia, sehingga dia tidak perlu untuk bicara. Padahal Allah SWT yang tidak mesti sesuatu bicara harus punya mulut, makhluk ada tidak mesti demikian ya. Contoh ketika umpamanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, menyampaikan kepada para sahabatnya, inni la'alamu hajarun fi Makkah kana yusallimu qabla an ub'ats. Sungguhnya aku mengenal batu yang pernah memberi salam kepada aku sebelum aku diangkat menjadi nabi atau rasul. Jadi, batu memberi salam. Batu punya mulut enggak? Enggak kelihatan mulutnya. Tapi batu memberi salam. Kemudian juga dari mukjizat Rasulullah SAW dan juga yang terjadi masa sahabat. Ketika Rasulullah SAW telah dibuatkan mimbar, kemudian sebelumnya mimbar yang dipakai adalah batang kurma yang sebagai senderan Rasulullah SAW, itu menangis. Nah, itu didengar oleh sahabat. Dan tidak ada mulutnya itu. Jadi kalau ada orang, maka kita memiliki sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran Allah SWT, tidak mirip dengan sifat makhluk. Itu selesai. Jangan antara sifat Allah dan sifat makhluk, sifat sesama makhluk aja enggak sama. Ya, batu berbicara dia dikatakan enggak ada mulutnya dia. Bisa bicara juga. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan dikiaskan dengan pemikiran kita sendiri atau diasumsi. Bahwa apa yang Allah katakan dirinya adalah hak, dan tidak sedikit pun di sifat Allah seperti sifat makhluk. Di akhirat kelak juga di antaranya ya, bahwa tidak mesti harus memiliki apa namanya mulut untuk bicara itu, tidak mesti ya. Ini karena mereka mengingkari Allah itu berbicara, alasannya nanti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Buktinya di akhirat kelak juga anggota badan manusia, tangannya, kakinya, kulitnya akan menjadi saksi berbicara atas dosa-dosa perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Ada mulutnya, tangan kita, kaki kita. Maka jangan pernah mengkiaskan antara Allah dengan makhluknya, menyamakan antara makhluknya. Sesama makhluk saja, walaupun memiliki sifat yang sama, bukan berarti sama hakikat atau komponen-komponen yang diharuskan atau yang melazimkan bicara itu. Tidak mesti. Banyak makhluk yang tidak terpunya mulut, tapi dia bisa berbicara. Ya. Kemudian Allah SWT sebutkan di sini dalilnya tentang bagaimana bahwa Allah SWT telah bicara secara hakiki tentang Al-Quran tersebut atau dengan kitab-kitab tersebut. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah yang berhak kecuali dia, yang maha hidup lagi maha ya, mengatur hambanya. Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Yang telah menurun kepadamu kitab-kitab suci dengan benar ya, dengan benar musaddiqan ya, nazzal alaikal kitab, mental murun kepada kau Al-Qur'an dengan benar, saddiqan lima baina di lima baina yadaihi, dan Al-Qur'an itu membenarkan tanda kitab yang sebelumnya. Wa anzal at-taurata, yaitu di mana Allah telah menurunkan Taurat sebelumnya dan Injil ya sebelumnya, min qablu, sebagai hudan linnasi, sebagai tunjuk bagi manusia. Wa anzal al-furqan, dan Allah pula yang menurunkan Furqan, itu Al-Quran Al-Karim. Innal ladzina kafaru bi ayati, orang yang kafir, yang kufur dengan ayat-ayat Allah, lahum adab syadid, bagi mereka adalah adab yang keras. Ya, adab yang dahsyat. Jadi, yang dimaksud dengan ayat Allah, ya, sungguhnya orang yang kafur, yang kufur dengan ayat-ayat Allah, maksudnya ayat-ayat Allah yang turunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran, ya. Maka bagi mereka adalah azab yang keras kepada Allah SWT. Wallahu azizun zuntiqam. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha membalasi perbuatan hambanya. Baik. Maka Allah SWT dikabarkan, beritakan di sini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci ini yang terdapat dalam awal surah Ali Imran ini. Ya, di situ ada tiga nama kitab suci yang disebutkan, yaitu Taurat, Injil, dan Furqan, itu Al-Quran Al-Karim. Ya. Yang diturunkan di sisi Allah SWT, ini menunjukkan itu adalah kalamullah. Jadi, tidak ada Allah menunjukkan bahwa Al-Quran atau Taurat, Injil itu adalah ciptaan Allah. Jadi, bukan sifat Allah. Ya. Tidak pernah Allah menyebutkan khalaqal Quran atau khalaqal Injil. Tidak. Tapi adalah anzala. Allah turunkan. Ini menunjukkan bahwa kita kerasuji adalah Allah ahwal mutakallim biha wa anha minhu, bahwa semua itu adalah kitab suci yang Allah bicara dengannya. Dan dari Allah lah datangnya, bukan dari sisi yang lainnya. Karena itulah Allah SWT di akhir ayat tersebut ya mengancam orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah tersebut dengan azab yang keras. lain. Kemudian Allah SWT juga memberitakan tentang tujuan di antara tujuan kitab suci tentang Taurat umpamanya. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Ya. Sungguh kami telah menurunkan Taurat di dalam terdapat petunjuk dan cahaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keagungan ayat-ayat apa namanya? Kitab suci yang turunkan Allah SWT sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tentu ini bukti kasih sayang Allah kepada makhluk, kepada manusia ini, biar mereka tahu yang salah dan tahu yang benar untuk ikuti dan salah untuk dijauhi, biar mereka selamat ya hidup mereka di dunia maupun hidup mereka kelak di akhirat. Ya Allah yang maha tahu bagaimana sifat-sifat yang membawa keberkahan, kebaikan bagi umat manusia, perkara-perkara perbuatan yang akan membawa kebinasaan bagi mereka, Allah telah jelaskan dalam kitab sucinya, maka diharamkanlah membunuh, diharamkanlah mencuri, diharamkanlah makan riba dan seterusnya. Karena sifat-sifat tersebut akan membuat kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Baik. Maka Allah SWT menjelaskan, dialah yang telah menurunkan Taurat, bahwa yang terdapat dalam Taurat itu dari petunjuk dan cahaya atau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu seorang mukmin yakin petunjuk Allah jauh lebih baik daripada undang-undang yang dibuat oleh manusia yang punya keterbatasan dari sisi yang begitu baik manusia itu. Manusia tidak tahu apa yang terjadi akan datang. Juga banyak sekali perkara-perkara yang luput dan lupa ya dalam pikirannya. Maka oleh sebab itu hukum Allah lah yang lebih sempurna dalam kehidupan ini, baik hukum kanan keluarga maupun hukum yang berkenaan dengan bagai sisi-sisi kehidupan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat yang lain menjelaskan juga bahwa Taurat itu adalah dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan tentang perbuatan orang Yahudi yang merubah-rubah kalam Allah. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Apa tatmauna yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharifunahu min ba'di ma qalu." Apakah engkau mengharapkan mereka-mereka itu untuk mau beriman ya? Yu'minu lakum ya. Beriman ikuti sama seperti kalian ya. Wa qad kana fariqun minhum, dan sungguh telah ada sebagian di golongan mereka dari orang Alkitab atau Yahudi itu, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, summa yuharifunahu, kemudian mereka merubah-rubahnya, min ba'di ma aqaluh, setelah mereka memikirkannya, setelah mereka tahu tentang isinya. Nah, ayat ini disebut menyebutkan sikap perbuatan yang buruk dari orang Yahudi, yaitu merubah-rubah kalam Allah. Merubah kalam Allah ini ada dua bentuk, imam merubah lafaz atau merubah makna. Ya. Atau kedua-duanya. Ya, kalau merubah lafaz, makna pasti berubah. Nah, ada lafaz yang masih tetap, tapi mereka rubah maknanya dengan mentakwil-takwil ayat-ayat tersebut. Maka, kalamullah, kalamullah alladhi sami'uhu summa harfuhu wa tawra. Ini maksud dalam Al-Quran tadi, ayat tadi adalah, ya, yang mereka dengar kalam Allah itu, dan kemudian yang mereka rubah adalah, yaitu kitab Taurat. Ya. Hal ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir seperti As-Suddi dan Ibn Zaid dan sekelompok dari ahli-ahli tafsir lainnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Injil. Ya, wal yahkum ahlul injili ma anzalallahu fihi. Hendaklah ya, orang yang diberikan Taurat Injil ke ahlul Injil maksudnya apa? Adalah pengikut Nabi Isa. Ya, orang yang diturunkan kepada mereka kitab Injil itu memang ya, menjalankan hukum yang Allah turunkan di dalam Injil itu. Ini kewajiban bagi umat Nasrani di saat turunnya Injil, saat berlakunya Injil sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, itu diwajibkan Allah kepada mereka untuk menjalankan hukum-hukum yang terdapat dalam Injil tersebut. Ya. Tentu ini adalah bentuk keimanan kepada semua kitab suci, baik Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah dalam Taurat dan Injil itu, waliyakum ahli Injil ma'anzalallahu fi, hendaklah ahli Injil itu menjalankan, mengamalkan, menegakkan hukum yang Allah turunkan di dalam Injil itu, Allah turunkan telah jelaskan dalam kitab Injil tersebut. Ay minal awamir wa nawahi allati hiya min kalamillah, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan, dan dia itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Allah bicara pula tentang Al-Quran, ya. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, kitab yang telah disusun dengan rapi ayat-ayatnya, kemudian dirinci dengan ya penjelasannya dari sisi zat atau Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti atau lagi maha memberitakan. Nah ini tentang yaitu Al-Quran yang tersurat ayatnya kemudian dirinci oleh penjelasan-penjelasannya. Kemudian juga Allah SWT berbicara kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sungguhnya engkau benar menerima Al-Quran itu dari sisi Allah atau Tuhan zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat hal-hal yang ayat itu selalu kadang-kadang ditutup dengan berapa nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya adalah nama Allah apa? Hakim, khabir, hakim, alim. Artinya adalah hukum-hukum, perintah-perintah, larang-larang yang ada dalam kita kitab suci itu adalah merupakan ya penuh dengan hikmah, yaitu perintah larang yang penuh dengan kebijaksanaan, karena Allah itu maha bijaksana. Maka tidak ada aturan ya yang terbaik, yang sempurna daripada ya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu maha hakim. Khabir adalah memberitakan, maksudnya apa? Allah maha tahu. Dan Allah akan menghitung orang yang baik yang mengamalkan kitab-kitab suci tersebut ataupun yang tidak mengamalkannya. Maka disebut khabir, maha memberitakan, maha memberitakan. Al-Tas menjadikan memberitakan, membalasi apa yang telah lakukan oleh manusia ketika di dunia dalam memandang, mengimani, dan mengamalkan kitab-kitab suci yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentu Al-Quran Al-Karim bagi umat Islam. Ya. Kemudian ketika bercerita juga Al-Qur'an wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim, yaitu yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tidak ada yang sempurna dari Allah, lebih sempurna dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan Al-Qur'an itu membuatkan aturan-aturan berbagai larangan dan berbagai kebijakan atau hukum yang Allah turunkan Al-Qur'an itu adalah berdasari dengan kemahasempurnaan kebijaksanaan Allah SWT dan kemahasempurnaan ilmunya Allah SWT. Jadi kalau ada pun hukum-hukum yang dibuat oleh manusia pasti punya banyak sekali sisi kelemahan dan kekurangannya. Dan manusia tidak memiliki ilmu yang sempurna dan juga tidak memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Baik. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu turun dari Allah SWT, ya, bahwa ini tadi yang kita sebutkan apa? Poin yang pertama apa? Meyakini bahwa Al-Quran itu turun dari Allah dan merupakan kalam Allah. Nah, ini dalil-dalilnya tadi, ya, mulai dari surah Ali Imran tadi disebutkan. Ya, inna anzal Taurat fiyahu dan wanur. Kami turun, kami menurunkan Taurat itu. Jadi turun dari Allah SWT. Ya, ini menilaikan bahwa itu adalah kalam Allah SWT dan sifat Allah SWT. Bukan dikatakan inna khalaqna Taurat, bukan. Allah mengatakan menciptakan Taurat. Menurunkan. Maka ayat yang disebutkan yaitu bahwa Allah lah menurunkan. Wal yahkum ahlul injil ma anzalallahu fi. Hendaklah ahli Injil itu menjalankan, mengamalkan ya hukum yang telah Allah turunkan di dalam Injil itu. Nah, itu diturunkan. Bukan diciptakan. Ini dalil bahwa semua kitab suci itu diturunkan oleh Allah dan dia merupakan kalamullah. Demikian pula Al-Qur'an tadi disebutkan, ya. Ya min ladun hakimin khabir. Asalnya dari mana Al-Qur'an itu? Dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha memberitakan. Kemudian wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim, dan juga dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, ini dalil bahwa Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang asumsi-asumsi pada orang-orang yang mengikuti dari paham-paham ateis dari kaum liberal mengatakan, ya, seperti sebagian mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah merupakan kumpulan pemikiran dari Muhammad, ya, atau juga di antara orientalis mengatakan Al-Qur'an itu merupakan adalah ramuan ataupun kumpulan rangkuman menurut mereka adalah dari isi Taurat dan Injil, kata mereka, ya, yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya apa yang mereka katakan itu ada benar, tentulah orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir dulu akan mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan hasil dari apa ciplakan antara kita-kita yang lain. Tetapi Al-Quran adalah turunkan dari zat yang menurunkan Taurat dan Injil. Maka oleh sebab itu memang akan ada kesamaan-kesamaan kandungan Al-Quran dengan kandungan isi Taurat dan Injil yang belum dirubah. Mungkin ada kesamaan. Tapi bukan berarti bahwa Al-Quran itu ciplakan dari isi Taurat dan Injil. Tetapi Al-Quran benar-benar diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, bukan diciplak dari ajaran Taurat dan Injil. Sebenarnya asumsi dan prediksi dari kaum orientalis dan juga orang-orang liberalis. Taib. Ketika mereka tidak yakin Al-Quran ataupun kitab suci diturunkan isi Allah, makanya mereka memiliki statement yang aneh-aneh, mengatakan bahwa perlu direvisi, Al-Quran perlu direvisi, perlu diamandemen. Ya, keyakinan mereka yang sangat sangat aneh ini itu ya. Dikatakan bahwa apakah Al-Quran itu mau diamandemen seperti pemikiran-pemikiran orang yang membuat undang-undang? Tidak. Al-Quran itu ada turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, itulah dalil-dalil tadi. Jadi, Al-Quran itu sempurna punya sampai hari kiamat. Ya, tidak ada satu sesuai dengan zaman dan waktu tempat. Karena yang menurunkan adalah zat yang maha tahu. Ya, alimun, khabirun. Baik. Yakini Al-Quran itu turun dari Allah, bukan pemikiran Muhammad sebagaimana asumsi ataupun orang Islam dan juga orang di pemikiran mereka, tokoh yang disebut dengan intelektual Muslim, ya, itu dari sebagian Muslim. Dalam firman Allah yang lain menegaskan Al-Quran turun dibawa oleh Jibril dari Allah SWT. Ruhul Kudus min Rabbik. Katakanlah yang menurunkan Al-Quran itu adalah dibawa oleh Ruhul Kudus dari sisi Tuhan, dari Rabb. Ini dalil semua kitab-kitab suci tadi, dari Taurat turun dari Allah, Injil turun dari Allah, kemudian Al-Quran juga demikian, dari dalil yang telah kita jelaskan. Dan dia merupakan kalam Allah, makanya Allah tegaskan surat Taubah. Surat Taubah Allah sebutkan wa in hadun minan kita stajara fa ajiru hatta yasma' kalam Allah. Jika ada salah seorang di arah kalangan orang musyrik itu meminta suaka kepadamu, fa ajirhu, berilah kesempatan untuk dia lindungi. Hatta yasma' kalam, sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi ini Al-Quran itu kalam Allah. Bukan kalam Rasul, bukan kalam Jibril seperti anggapan dari ahlul kalam, orang Jahmiyah, Mu'tazilah, ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka yang didengar, kalau seandainya itu bukan lawan, tentu Allah tidak menyebutkan hatta yasma' kalam Allah. Tapi kalam Allah itu didengar oleh orang musyrikin melalui Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah Al-Quran itu melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Wa innama umiru ayasma'ul Quran. Ini maksud. Hatta yasma' kalam Allah, supaya ia mendengar kalam Allah. Ini maksud ada agama mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bahwa kalam Allah adalah haqiqah, maka dia adalah kalam Allah yang hakiki. Baik. Yang kedua, bagian dari mengimani kitab suci tersebut adalah bahwa isi pokok dari kitab-kitab suci itu, isi yang terpenting dari kitab suci adalah mengajak umat manusia untuk beribadah semata kepada Allah semata atau kepada Allah semata. Nah, semua kitab suci itu memang tadi kita sebutkan, karena di antara argumentasinya orang orientalis atau orang-orang liberalis yang jadi pengekor bagi pemikiran orang orientalis mengatakan, ya, alasan mereka apa? Banyak sekali hukum-hukum dalam Al-Quran itu mirip dengan apa yang ditempatkan di dalam apa? Memang tidak, bukan Al-Quran, Taurat dan Injil itu diturunkan oleh zat yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab-kitab suci itu ada namanya usul yang sepakat setiap syar'i, ya, dikulin jalan namun syar'atul mihaja. Ada isi-isi yang sama. Ada Taurat dan Injil dan Al-Quran, tetapi ya, tafsilinya atau perincinya berbeda, waktu dan jumlah rakaatnya, kemudian arah kiblatnya itu berbeda. Tapi ada yang sama, itu pemainnya berdakwah tauhid, melarang syirik. Itu semua kitab suci isinya. Atau usul i'tiqad. Beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari baik. Itu semuanya usul ini adalah di takrir ataupun ditetapkan oleh semua kitab suci yang turunkan Allah SWT. Jadi, di antara terpenting dari ajaran kitab suci adalah, yang utama adalah, itu mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah SWT. Qad ja'at bil khabri wal huda. Di mana Al-Quran dan kitab-kitab suci itu telah membawa kebaikan dan petunjuk, cahaya dan penjelasan serta keterangan. Cimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka li basharin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal-hukma wal-nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadali min dunillah. Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah telah berikan kepadanya, yang Allah telah berikan kepadanya kitab suci dan hukum-hukum, wahyu, ya, atau kenabian dan kenabian. Ya, tidaklah kamu mungkin, ya, kemudian dia akan mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hamba bagiku dari selain Allah. Tidak akan ada seorang pun nabi yang mengajak umatnya untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, bahkan dengan diri mereka sekalipun. Maka tidak akan mungkin di antara manusia yang Allah beri kita itu suci dan hukum kata Allah dan kenabian, lalu dia akan katakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hamba bagiku. Tidak ada. Maka ini larangan bagi orang-orang yang gulu, ekstrim, berlebihan, ya, dalam memuliakan para nabi sehingga meminta-minta kekuburan mereka. Atau sebagaimana perbuatan orang Yahudi Nasrani, mereka beribadah di kuburan nabi-nabi mereka, mereka membangun kuburan-kuburan nabi mereka, kemudian mereka beribadah di sana, kemudian kadang-kadang malah meminta kepada para penghuni kubur tersebut. Ini bagian dari bentuk perbuatan yang menyelisihi kesepakatan semua kitab suci itu mengajak hanya beribadah kepada Allah semata. Baik. Maka di sini Allah menjelaskan, ya, tidaklah pantas bagi seorang pun dari manusia yang telah Allah beri kitab suci dan hukum dan kenabian, dia menyuruh manusia untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Tidak akan mungkin, tidak pantas. Wadzalika anna kutuballahi, yang mungkin itu karena semua kitab suci Allah SWT hanya sungguhnya datang dengan mewajibkan, mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang kedua, bahwa jadi intinya poin kedua apa? Bahwa semua kitab suci itu di antara inti yang terpokok dari ajarannya adalah mengajak manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Allah semata, ya. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa kitab suci itu datang membawa kebenaran, isinya benar, datang dari sisi hak, yang maha benar itu Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk. Nah, disebutkan di sini semua isinya adalah benar. Ya, tidak ada yang salah, kemudian isinya juga petunjuk, pedoman, ya, pedoman tentang keyakinan, pedoman tentang ibadah, pedoman dalam muamalah, pedoman dalam sikap dan tingkah laku, akhlak sehari-hari. Ya. Pedoman bagaimana mengenal Allah, ya, itu ada dalam semua kitab suci. Maka, agar kita tidak tersesat dalam berkeyakinan, tidak tersesat dalam beribadah, tidak tersesat dalam bermuamalah, tidak tersesat dalam berbudi pekerti akhlak, maka satu-satu jalannya adalah dengan mempelajari, mengimani kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana Allah sebutkan dalam firman, "Nazzala 'alaikal kitab, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzal at-taurata wal injil." Ini di surat Ali Imran yang tadi kita sebutkan. Min qabl hudal linnas, yang telah menurun kepadamu kitab suci dengan benar, musaddiqan, membenarkan terhadap kitab suci yang ada sebelumnya, yaitu sebelumnya Al-Quran. Wa anzala Taurat wa Injil, dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil, yaitu sebelum Al-Quran itu, ya, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi itu adalah tidak hanya mengatur urusan pernikahan atau ibadah semata, seperti asumsi dari orang-orang yang tidak mengenal ajar Islam, dari kaum-kaum liberal, ya, sehingga mereka ingin mengatakan politik tidak boleh dicampur adukkan dengan agama. Fatal pikiran mereka. Jelas sekali dari undang-undang dasar kita, muka undang-undang dasar pun jelaskan bahwa hukum-hukum undang-undang yang digunakan di negara kita adalah berpedoman kepada wahyu Allah, karena jadikan sila yang pertama ketuhanan sebagai jiwa bagi seluruh sila-sila yang lainnya. Jadi ini jelas, ya, bahwa di mana kita suci, ya, kalau sekarang tentu hanya tinggal Al-Quran yang asli yang telah membawa petunjuk bagi Al-Quran, ya, dan sunnah Rasulullah SAW tidak akan pernah tersesat di dalam dalam menempuh kehidupan dunia ini. Demikian pula firman Allah yang lain, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'athal kitaba bil haqq. Ya. Sesungguhnya manusia ya, kanana, sebelumnya manusia itu adalah umat yang satu. Dijelaskan oleh ahli tafsir di antara Ibnu Abbas ini di kalangan para sahabat menunjukkan yaitu dalam akidah yang satu. Lalu fa ba'athallahu nabiyyin wa basyirun mundzir. Lalu Allah mengutus para nabi dan memberi kabar gembira dan kabar petakut. Yaitu setelah di sini disebut oleh ahli tafsir ada yang mahzub dan tercerita tentang itu maksudnya setelah dulunya mereka bertauhid kemudian terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh sebagaimana dalam Bukhari di saat terjadi kesyirikan Allah mengutus para nabi yang memberi kabar gembira bagi orang yang taat kepada ajaran Allah dengan surga dan memberi kabar petakut memberi peringatan terhadap orang yang ingkar kepada ajaran Allah dengan mengancam akan dimasukkan dalam neraka. Wa anzala mumul kitaba bil haqq, ya, di mana Allah juga setelah mengutus nabi-nabi sebagai beri kabar gembira dan petakut dan menurunkan bersama mereka kitab-kitab suci dengan benar bil haqq dengan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Allah Subhanahu wa taala inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur. Ini jelas kita dari di mana jadi Allah sebutkan dalam Taurat hudan wa nur. Hudan wa nur. Disebutkan di sini petunjuk dan cahaya. Terdapat petunjuk dan cahaya. Ketika bicara tentang Injil juga hudan wa nur. Dan Injil di dalam terdapat petunjuk dan cahaya. Sama seperti dikatakan tentang Taurat. Kemudian juga kita lihat Al-Qur'an bahwa dia adalah sumber petunjuk bagi kehidupan manusia. Syahrul Ramadan yang diunzil fil hudan linnasi wa minal huda wal furqan. Menurunkan ya Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda furqan dan penjelasan ya dari petunjuk dan keterangan-keterangan. Nah, artinya sumber keterangan yang harus kita gali selalu, kita pahami selalu agar kita mendapat petunjuk dan tuntunan dalam hidup ini. Baik dalam keluarga, bermasyarakat, kehidupan masalah, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk hanya dengan memperanyak, mentelaah, mendalami, mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an Karim karena disebutkan fihi ya hud fihi fi Ramadan unzila fi syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an, di mana dalam Ramadan yang turunkan Al-Qur'an hudal linnas, ini yang nilainya sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, penjelasan-penjelasan minal huda dari petunjuk-petunjuk wal furqan dan keterangan-keterangan. Dan lain ayat yang lain ya, serta ayat yang lain yang menunjukkan tentang bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala ada diturunkan tujuan membawa petunjuk untuk manusia dan penjelasan seketerangan bagi mereka di dalam berbagai urusan kehidupan mereka di dunia ini. Maka itu yang kedua adalah sisi yang terpenting dari isi Al-Qur'an kitab-kitab itu adalah mengajak manusia untuk bertauhid ya, mengesahkan ibadah, mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah kita dan menjauhi kesyirikan. Yang ketiga adalah bahwa antara kitab suci itu adalah yusaddiqu ba'dhum ba'dha ba'dhan. Jadi tidak ada yang bertentangan. Ya, baik antara Taurat dan Injil maupun Zabur maupun Al-Qur'an, tidak ada isi yang bertentangan. Dalam artian ya yang tradiksi. Ya tetapi yang dimaksudnya Taurat yang asli, Injil yang asli, Zabur yang asli. Bukan apa yang ada di tangan orang-orang Yahudi Nasrani hari ini, karena yang Taurat dan Injil yang ada hari ini di tangan mereka adalah telah banyak sekali dirubah-rubah dan ataupun ditambah-tambah. Nah, Al-Qur'an yang turunkan Allah sebagai kitab suci yang terjamin keaslinya, tidak ada satu pun di dalamnya terdapat kontradiksi. Walau kana min indi ghalaila wajadu fi tilafan katsir. Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan di sisi Allah, tentu akan ditemukan dalam Al-Qur'an itu berbagai bentuk pertentangan dan kontradiksi. Sebagaimana Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bainahu. Ini musaddiqan lima bainahu itu maksud di sini, dan kami turunkan kepada kamu kitab Al-Qur'an dengan benar yang membenarkan segala apa atau kitab-kitab yang ada diturunkan sebelumnya. Oh, kita yang turunkan sebelum Al-Qur'an membayani. min al-kitab yang turunkan dan apa yang ada di antara hadapannya dari kitab-kitab yang turunkan sebelumnya, wa muhayyin alaih, kemudian Al-Quran itu mencakup, ya, lebih sempurna hukum-hukumnya, ya, lebih detail, ya, maka disebut muhaiminan adalah mencakup segala keterangan kitab-kitab yang lalu, ya, walaupun sebagian syariat-syariatnya atau ibadah-ibadahnya, ritual-ritual ubunya ada yang dikoreksi atau dimansukh, ya, oleh Al-Quran Karim. Baik. Karena Allah menurunkan setiap umat itu kitab yang sesuai dengan kondisi dan situasi mereka saat itu, ya, karena Taurat dan Injil itu hanya tujuannya untuk sementara, ya, sedangkan Al-Quran adalah untuk sampai hari kiamat, maka itu isinya sangat lengkap, isinya sangat rinci dan menjelas mencakup isi kehidupan. Maka disebut wa muhaiminan alaih, di mana Al-Quran itu telah meliputi berbagai hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa qala fil Injil, juga Allah sebutkan dalam tentang Injil, wa atainahul Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bain min at-Taurah. Yang juga Injil juga tidak bertentangan dengan Taurat. Dan kami beri kepada Isa itu kitab Injil yang terdapat di dalamnya, Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, wa musaddiqan lima baini, dan membenarkan terhadap apa yang sebelum kitab si yang sebelumnya, maksudnya, ya, dari Taurat. Maka wajiblah mengimani, ya, bahwa tidak ada di antara kitab suci itu yang saling benturan, apalagi dan juga tidak ada sedikit pun antara pertentangan dalam isi Al-Qur'an, ya. Maka wajiblah meyakini, ya, wa'tiqad salamati kutub, meyakini bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna dan tidak ada sedikit pun hal-hal yang bertentangan ataupun kontradi, ya, min kulli tanqid au ta'arud. Wa hadha min adhami khasa'is kutubillah, ini adalah di antara kekhususan dari kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan buku-buku ataupun kitab undang-undang yang disusun oleh manusia. Ya. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan kalam Allah dari kepada kalam manusia. Kalau kalam Allah tidak ada bertentangan. Kalam manusia, ya, pagi bilang A, sore bisa bilang B. Fa inna kutubal makhluqin ordatun, ya. Fa inna ordatun linnaqsi wal khalai wa ta'arudi. Karena kitab-kitab karangan manusia, aturan-aturan buatan manusia, undang-undang buatan manusia, itu sangat banyak sekali yang akan terpapar atau akan terdapat di dalamnya kekurangan dan berbagai kesalahan dan kontradiksi. Sebenarnya Allah sebutkan firman-Nya, walau kana mi'indillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Ini bukti kesempurnaan Al-Quran itu. Kalau seandainya, ya, Al-Quran itu diturunkan, datang dari sisi lain selain Allah, ya, bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan menemukan dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira, pertentangan dan kontra yang begitu banyak. Ya, pertentangan kontra yang begitu banyak. Yang keempat adalah beriman, tadi yang kita sebutkan, meyakini, ya, mengimani tentang nama-nama kitab suci secara khusus yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, atau terdapat dalam sunnah yang sahihah, seperti Taurat. Jadi kita harus yakin. Jadi keimanan seorang Muslim pengikut Nabi Muhammad SAW kepada Taurat bukan berarti mengamalkan ajaran Taurat itu lagi, tidak. Karena ajaran Taurat itu telah, yang tidak masuk setelah digabung ke dalam Al-Quran, yang masuk sudah tidak boleh lagi diimani, diamalkan, ya, tidak boleh lagi diamalkan. Nah, di antara nama kitab suci seperti Taurat ini sudah berkali tadi dalil kita sebutkan dalilnya, ya, yang Allah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, walaqad atayna kitaba min ba'di ma ahlakna Qurunal ula basairun linas. Sungguh kami telah memberikan, ya, kepada Musa itu sebuah kitab setelah, ya, mereka membaca ahlaknal qurun al ula, setelah kami binasakan, ya, generasi sebelumnya. Basairun linas, sebagai pelajaran bagi manusia. Dalam hadis syafaat yang panjang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik, di mana orang manusia datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, ya, fa yaqulun, ya, wa yatuna Ibrahim yaqul lastu hunakum, ya, falastu hunakum, wa yadhkur khati'atahu allati asaha walakin i'tu Musa 'abdatahu Allah Taurat. Jadi ketika mereka datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ya, tolonglah mohonkan syafaat kepada Tuhanmu, maka Ibrahim, itu bukan bagianku hari ini, ya, hunakum, pergi ke kalian ke sana ke Nabi Musa, dan dia kemudian dia menyebutkan tentang dosa yang pernah dilakukan, lalu dia mengatakan walakin itu Musa abdan atahu Allah Taurat, tapi datangilah Nabi Musa, mohonlah ya, mohon syafaat melalui Nabi Musa yang Allah telah memberikan kepadanya Taurat. Fakallamahu taklima, dan Allah juga telah berbicara secara langsung pada Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak melihatnya, ya, bicara tanpa melalui Jibril, tapi Allah, Musa mendengar perkataan Allah. Demikian pula Allah mendengar perkataan Musa seperti yang terjadi di Bukit Tursina. Walan ja'a Musa limiqat rabbih, ya. Ya, kalau Musa sampai kepada miqatnya, maka Allah ini itu di Bukit Tursina, Allah bicara kepadanya. Wa qala al-Taurah ala Musa maktuban fil alwah, di mana Nabi Musa menerima kitab suci Taurat itu telah tertulis dalam lembaran-lembaran. Ya, dengan ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa kataba lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Kami telah menulis baginya, ya, di dalam lembaran-lembaran penjelasan berbagai perkara, min kulli syai', peringatan dan penjelasan rinci berbagai untuk berbagai hal, li kulli syai'. Berkata Ibn Abbas, yuridu alwahi Taurat, yaitu lembaran-lembaran Taurat. Dalam hadis, yaitu tentang diskusi perdebatan antara Adam dan Musa, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Adam berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ya, istafaqallahu bikalamihi wa khatalaka at-Taurat bi yadi." Wahai Musa, yang Allah telah memistimewakanmu dengan berbicara kepadamu dan telah menuliskan, menggoreskan Taurat dengan tangannya untukmu. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Taurat adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab Bani Israel. Ya, di dalamnya terdapat rincian daripada hukum-hukum syariat mereka. Ya, yang Allah turunkan kepada Musa. Ya, waqad kana 'alal anbiya amya'u bani Israel. Dan sebelum ya turunnya Injil, semua nabi-nabi, karena Bani Israel ini dipimpin oleh para nabi-nabi, ya, mengamalkan Taurat setelah Nabi Musa itu. Jadi semua yang dilakukan nabi-nabi setelah Nabi Musa itu, ya, kecuali setelah datang Nabi Isa baru turun Taurat Injil. Nah, nabi-nabi setelah Nabi Musa sebelum turunnya diutus Nabi Isa itu mereka mengamalkan syariat Taurat, ya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna anzalna Taurat fiha hudan wa nur." Dan kami yang telah menurunkan Taurat itu dalam terang petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu, yaitu para nabi-nabi, ya, menegakkan hukumnya, berhukum dengan Taurat itu. Ya. Alladzina aslamu lilladzina hadu, itu orang-orang telah menyerahkan diri kepada Allah SWT, dan bagi orang Yahudi, warabbani wal ahbaru bimastufidu kitabillah, ini sebutkan yahkum bihan nabiyun alladzina aslamu, para nabi-nabi yang telah menyerahkan diri mereka, lilladzina hadu, bagi orang-orang yang dari umat Yahudi, ya, warabbaniun, daripada ulama-ulama mereka, wal ahbar, di ahli-ahli ibadah mereka, ya, bimaktub itu min kitabillah, dengan apa yang mereka dibebankan untuk menjaga dari kitab Allah SWT, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka adalah menjadi saksi asnya. Kemudian Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang bagaimana orang Yahudi telah mempreteli, merusak keaslian Taurat itu dengan merubah-rubahnya, menghapusnya atau menambahnya. Ya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Baik. Yang kedua, nama kitab itu kitab Injil, yang itu Allah turun kepada Nabi Isa AS, ya, dan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya tentang nama kitab Injil, yaitu waqafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musqallima baina yadayhi min al-Taurah, dan kami utus, ya, setelah mereka itu dengan nabi itu Nabi Isa anak Maryam, yang membenarkan apa yang kitab-kitab ajaran sebelumnya dari kitab-kitab Taurat. Atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Musa Isa itu Injil, fihi hudan wa nur, di dalam terdapat petunjuk dan cahaya, wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, dan di dalam juga membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya kepada yang dia dapat dalam Taurat, wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, di dalam ada petunjuk dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Baik. Maka Allah telah menurunkan Injil itu untuk membenarkan tentang, ya, Taurat. Maka oleh sebab umat Bani Israel, mereka meyakini kedua kitab suci itu, mengimaninya setelah diutus Nabi Isa, termasuk mereka juga mengimani, menjalankan hukum yang ada dalam Taurat. Ya. Kemudian berkata sebagian ulama, ya, lam yukhaliful Injil Taurat illa fi qalil, lam yukhaliful Injil Taurata illa fi qalil min ahkam, dan tidak, sebagian ulama menyebutkan, ada perbedaan antara Taurat dan Injil itu kecuali dalam sedikit dari berbagai-bagai hukum. Memakan wiyatilifu nafihi, yaitu perkara-perkara yang mereka berselisih dalamnya. Simona Allah sebutkan tentang Mas alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wali uhlala ba'dal ladhi hurrima alaikum. Ya, wali uhlalakum. Jadi sebagian agar dihalalkan kepada kalian, sebagian yang diharamkan diataskan sebelumnya. Ya, yuhlalakum, agar kita menghalalkan bagi kalian sebagian yang pernah diharamkan kepada kalian sebelumnya. Ini berarti perbedaan antara Injil dan Taurat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Taurat dan Injil itu terdapat berita tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan bisyara. Nah, di dalam Taurat dan Injil itu sudah ada penjelasan-penjelasan keterang-terang ciri-ciri nabi yang terakhir akan diutus Allah, baik tempatnya, keturunannya, ya, kemudian tempat hijrahnya. Maka oleh sebab itu kenapa orang Yahudi pernah tinggal di Madinah, itu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Dijelaskan oleh para ulama, karena mereka berpindah ke Madinah, tinggal di Madinah, mereka mendapati tentang tempat tinggal Nabi yang terakhir itu, atau tempat hijrah Nabi yang terakhir itu adalah kondisi alamnya persis seperti yang terdapat di Madinah. Jadi diceritakan dalam Taurat tentang tempat hijrahnya Nabi yang terakhir itu. Maka mereka melihat alamnya adalah cocok seperti alam yang alam Madinah. Maka oleh sebab itulah mereka pindah ke Madinah dengan tujuan Nabi yang terakhir itu adalah lahir turun mereka. Baik. Kemudian yang keempat adalah nah kita cek adalah Zabur. Ya, itu kitab Allah yang turun kepada Nabi Dawud AS. Ya, wa atina Dawud dan Zabura. Ya. Qala qatada fi tafsil ayah kunna madha? Kunna anu hadis bahwa doa alamah Allah Daud dan tahmid dan tamjid lillah ليس في حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. Kata Qatadah memberikan tafsir ini, isi dari Zabur itu adalah kami bercerita bahwa isinya doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud, puji-pujian, ya, sanjung-sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terdapat dalam Zabur itu hal-hal hukum-hukum tentang keharaman, dan juga tidak dapat hal-hal yang perkara tentang kewajiban ataupun ketentuan hukum. Ini pendapat sebagian ulama tafsir tentang isi Zabur tersebut. Kemudian di antara kitab suci yang bagian dari kitab suci adalah Suhuf, lembaran Ibrahim, Suhufu Ibrahim wa Musa. Yang Allah sebutkan dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surah An-Najmi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam yunabba bima fi suhufi Musa?" Ibrahim alladhi waffa. Tidakkah pernah dia mendapat berita apa yang terdapat dalam suhuf, ya, suhuf Nabi Musa dan Ibrahim yang telah menepatkan janjinya. Allah taziru wa zatu wizra ukhra. Wa di mana tidak akan ada seseorang memikul dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa tiada yang akan bisa dimiliki manusia kecuali amal yang dia lakukan sendiri. Nah, ini bahwa penjelasan dalam Taurat dan Injil itu, ya, mirip dengan Al-Quran, bahwa di mana tidak akan pernah manusia lain bertanggungjawab atas dosa orang lain, dan juga tidak akan bisa seseorang mendapatkan amal kecuali dengan amalnya sendiri. Nah, yang kedua diceritakan tentang penyebutan suhuf Ibrahim dan Musa ini dalam surat Al-A'la, ya, sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, inna hadha la fi suhufi ula suhufi Ibrahim Musa. Jadi, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntunglah orang telah mensucikan jiwanya. Wa dzakkar isma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayata dunya, tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia kata Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, penjelasan ini inna hadha, jadi penjelasan bahwa bagaimana pembersihan jiwa, tentang berzikir kepada Allah, tentang peringatan jangan tertipu oleh dunia itu, dan juga tentang penjelasan keutamaan hidup akhirat itu telah dijelaskan dalam suhuf Ibrahim. Inna hadha la fi suhufi ula, ini telah dijelaskan, ya, dalam suhuf, lembaran-lembaran yang sebelumnya, yang pertama suhuf Ibrahim wa Musa, itu suhufnya lembaran-lembaran kisah yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Maka Allah memberikan di sini tentang sebagian apa yang diturunkan dalam suhuf Ibrahim itu, di antaranya tentang wajibnya zuhud kepada dunia, mengutamakan kehidupan akhirat, kemudian peringatan keutamaan zikir dan salat, kemudian juga keutamaan untuk menyucikan jiwa. Ini dalam ajaran Suhuf Ibrahim dan Musa ada, ya. Dan itu pun terdapat dalam ajaran Islam. Taib. Kemudian yang keempat atau yang kelima ini ya, Al-Quran Al-Azim, ya jelas yang paling agung di antara kita sudah ada sekarang kitab Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memiliki nama yang Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, ya, Al-Zikr dan nama-nama yang lainnya. Baik. Dan Al-Quran ini memiliki istimewaan, yaitu dia berlaku dalam setiap terjaga keasliannya. Bedanya khasaisnya nanti akan dijelaskan pula nanti. Keutamaan-keutamaan Al-Quran dibanding dengan kitab suci yang lain adalah yang terjaminnya keasliannya sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Kemudian, ya, isinya lengkap. Maka oleh sebab itu, ya, musaddiqan limain, membenarkan kitab-kitab suci yang sebelumnya, wa muhaimin, bahkan melengkapi, mencakup lebih rinci lagi dari kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, orang Yahudi sangat mengatakan ya keagungan isi Al-Quran itu, berkata kepada Amr bin Umar Khattab, inna fi kitabikum ayatun law nazal fina ma'asyarul yahud latakhadnaha idan. Ya. Di dalam kitab suci kalian itu ada satu ayat. Seandainya ayat itu turun kepada kami, jadikan waktu turun sebagai perayaan kami, kata orang Yahudi ini. Yaitu firman Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Nah, ini menunjukkan, jadi kalau beriman kepada Allah dalam kitab kitab sebelumnya ada, tetapi kerincian kekuatan hujah penjelasannya lebih jelas dalam Quran. Nah, itu maksudnya. Ya, lebih rinci dan lebih banyak dalilnya. Ya. Kemudian juga masalah ibadah, kemudian juga peringatan terhadap perbuatan syirik dan maksiat, itu Al-Quran sangat sempurna. Ya, muhaiminan alaih, jauh lebih menyempurnahi kitab-kitab sebelumnya. Dan dia adalah kitab terakhir turunkan Allah SWT, yang paling mulia, yang paling sempurna. Ya, dan menghapus segala kitab-kitab yang lalu, tidak berlaku lagi. Ya, maka Al-Quran ini adalah berbeda dan antara perbedaan lagi kitab suci Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran turun untuk umat manusia. Sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan untuk umat tertentu. Ya, Taurat, Injil, dan Zabur untuk umat Bani Israel. Sedang keluar untuk semua umat manusia. Nah, bahkan bukan manusia saja, termasuk mencakup jin. Dan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayh." Yang kami turunkan kepada kamu Al-Quran itu dengan benar dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, dari kitab-kitab suci, wa muhaimin, dan lebih menyempurnakan, ya, lebih lengkap, ya, dari yang sebelumnya. Jadi muhaiminan artinya al-syahidan atau mensaksikan alama lahu minal kutub, menjadi saksi, ya, tentang kitab-kitab sebelumnya. Hakiman alai, dan memutuskan bagi perkara-perkara, ya, tentang hal-hal yang diperisikan oleh umat melalu dalam kitab suci mereka. Hakiman wa hakiman alaiha, jadi pemutus keputusan, mengambil keputusan, atau disebut juga lebih rinci dari yang disebut lebih sempurna. Dan juga firman Allah SWT, "Kul aisyain akbar syahadatan kullillah." Ya, katakan hai Muhammad, adakah sesuatu yang besar daripada persaksian kullillah? Ya, persaksian yang lebih besar itu apa? Yaitu kullillah, Allah syahidun baini wa bainakum. Allah lah yang akan menjadi saksi antaraku dan kalian. "Wahyi ilayya hadzal Qur'an liunzirakum wa man bal." Dan diwahyukan kepada aku Al-Qur'an ini untuk diberikan peringatan, diunzirakum, untuk memberikan pelajaran peringatan kepada kalian yang Al-Quran itu, waman balag, dan siapa yang sampai kepadanya tentang peringatan dan pelajaran tersebut. Juga firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazal furqan ala abdi liyakuna alamin nadhira. Ini dalil tentang bahwa keumuman Al-Quran untuk semua manusia. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, itu Quran Karim, terhadap hambanya, yakuna, agar ia, ya, menjadi memberi peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran memiliki nama-nama yang bermacam-macam menunjukkan tentang keagungan Al-Quran itu, disebut Al-Quran, disebut Al-Furqan, disebut Al-Kitab, disebut Tanzil, disebut Az-Zikr, dan lain seterusnya. Wajibul iman bihadil kutub ala majai bihin nusus, maka wajiblah imani semua kitab-kitab suci ini sebenarnya terdapat dalam dalil-dalil syar'i, dalam Al-Quran Sunnah, ya, dari menyebutkan dari penyebut tamannya. Ya, dan kepada siapa diturunkan kitab tersebut, maka siapa, segala hal yang Allah beritakan tentang kitab suci tersebut dan juga yang Allah Rasul SAW sebutkan dalam sunnah yang sahih, ya, dan cerita kepada kita min akhbariha yang sahih, wajib kita imani. Yang kelima adalah yaitu yang tiga tadi, meyakini secara pasti semua kitab-kitab, ya, suci yang turunkan Allah sebelum Al-Quran, ya, tidak ada seorang pun, baik jin dan manusia, ataupun dari pemeluk-pemeluk agama sebelum Islam, Yahudi, mengikuti kitab-kitab sebelumnya, atau dan lain selainnya, ya. Ayyabudullah ba'da nuzul Quran bagaimana jadi. Jadi tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah di luar ajaran Al-Quran. Ya, semua hukum-hukum yang ada dalam ajaran kita-kita yang lalu telah dimansukh, dihapus oleh Al-Quran, tidak berlaku lagi hukum-hukumnya setelah turunnya Al-Quran Karim. Ya. Maka ada orang beribadah kepada Allah dan tuntunan kita-kita suci yang sebelumnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, firman Allah SWT tentang wajibnya untuk imani kitab suci Al-Quran bagi setiap umat yang sebelumnya, yang mereka telah beri Taurat Injil, kitab suci oleh Allah SWT, Taurat Injil atau Zabur, Allah tegaskan, Ya Al-Kitab, Qad ja'akum Rasuluna, Ya wahai Al-Kitab telah datang kepada kalian, utusan kami, kata Allah, Yubayna lakum kathiran ma kuntum tukfun, yang jelas kepada kalian, kebanyakan dari apa-apa yang kalian sembunyikan, dari kitab suci, ajaran kitab suci, cakap. Mimma kuntum tukfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, dan ya Allah maafkan ya kebanyakan dari tingkah laku dosa perbuatan yang mereka lakukan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah cahaya dan kitab yang mubin, yang sangat jelas ya. Yahdi bihi lahu man ittaba'a ridwanahu, Allah memberi petunjuk melalui Al-Quran itu siapa yang mau mengikuti ya dari hamba-hamba Allah, manita barulah orang mau mengikuti tentang keridhaan Allah SWT. Subhanallah salam, ya jalan petunjuk, jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum min dhulumati, dan Allah SWT mengeluarkan melalui kitab suci Al-Quran ini dari kegelapan-kegelapan, mayat, kesyirikan, kemunafikan, dan segala bentuk, ya kegelapan, dosa, ila nur, kepada cahaya iman, bi'idnihi, dengan izin Allah SWT. Yahdihim ila siratal mustaqim, lalu Allah juga menuntun mereka untuk ke jalan yang lurus, itu agama yang benar. Wa qala ta'ala amiran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan hukum di antara Al-Kitab dengan Al-Qur'an. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan, berilah hukum, berilah keputusan antara mereka, umat Yahudi dan Nasrani itu, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, ya, bima Allah, dengan apa yang Allah turunkan, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mau mengikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Wa qala aidan, juga Allah berfirman, wa anihkum bainum ma'anzallah, wala tattabi' ahwa'ahum, ya, dan hendaklah menegakkan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka, wa dharhum, hati-hati mereka, peringatkan kepada mereka, ayyuftunuka, bahaya tentang fitnah mereka kepada engkau. An ba'di ma'anzallah, yang mereka memalingkanmu dari apa yang Allah turun kepadamu. Ya. Di antara sunnah ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW membawa lembaran Taurat, ya, atau lembaran dari salah satu lembaran dia dapat dari ahli kitab. Lalu Nabi faqara'a 'ala Nabi, lalu Umar bin Khattab membacakan lembar itu pada Nabi SAW, lalu Nabi SAW marah. Jadi ini menunjukkan tidak boleh lagi dijadikan pedoman kitab-kitab suci yang sebelumnya karena beberapa hal. Pertama, sudah diturunkannya Al-Quran dan itu telah menghapus hukum-hukum kitab tersebut. Yang kedua adalah karena kitab-kitab suci tersebut telah terjadi distorsi perubahan-perubahan oleh pengikutnya dalam sepanjang sejarah. Taib. Maka ketika Umar bin Khattab membacakan lembaran yang dia dapat dari kitab itu, Rasulullah lalu menyebut atamu amutawahikuna fiha ya bin Khattab, engkau akan terjerumus mengamalkannya dalam lembaran itu, wahai bin Khattab. Walladhi nafsi biyadihi, ya, engkau akan tenggelam dalam lembaran itu, wahai bin Khattab. Maksudnya, apakah engkau akan mengambil hal itu, ya, lembaran-lembaran yang terdapat dalam itu? Jadi engkau jadikan sebagai pedoman. Lalu Rasulullah bersumpah, demi jiwaku berada di tangannya, taqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah, sungguh aku telah datang membawa kepada kalian yaitu hal yang bersih putih, ya, bersih putih. La tas'aluhum an syai'in, jangan kalian bertanya kepada Allah tentang sesuatu, fa yukhbirukum bihaqqin wa tukadzibu bihi, ya. Jangan bertanya kepada mereka, boleh jadi mereka memberi suatu kabar itu adalah benar lalu kalian tidak mempercayainya. Au bi batilin fatasadduq, atau dia beritahu kepada kalian hal yang batil lalu kalian percaya. Walidhi nafsi biyadihi, zat yang berkuasa di tangannya, Seandainya Musa, law anna Musa kana hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup hari ini, kata Rasulullah, mawasi'ahu illa ayyattabi'ani, tidak ada dia punya pilihan kecuali dia wajib mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bazzar Baihaqi dan lainnya dari hadis hasan yang dihasankan oleh para ulama hadis dengan berbagai jalan dan sanadnya. Ini mutahayyirun, artinya amutawahikuna mutahayyirun, apakah engkau bingung ya atau ragu hai Umar bin Khattab? Itu maksud Rasulullah tadi mengatakan, apakah engkau ragu hai Umar bin Khattab tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang aku bawa kepada engkau? Ya. Karena ini menunjukkan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil atau informasi-informasi dari kitab-kitab suci yang sebelumnya. Ya. Para ulama memiliki beberapa penjelasan tentang ini. Bolehkah kita membaca kitab-kitab sebelumnya? Ya. Untuk sebagai dalil, tidak boleh. Ya. Untuk mengenal kebenaran, tidak boleh. Tetapi para ulama, untuk menunjukkan kebatilan akidahnya orang Yahudi, berhujjah dan kitab mereka untuk kebatilan pada mereka, menjadikan membolehkan berhujjah dan kitab mereka itu untuk menunjukkan kebatilan. Atau berhujjah dari kitab mereka tentang wajibnya mereka untuk beriman pada Al-Quran. Jadi, mimbabil muhajah, bukan mimbabil istidlal. Ya, pembunakasha, dalam bab berdiskusi kepada ahli kitab yang masih enggan untuk mengikuti ajaran Al-Quran atau ajaran Rasulullah SAW. Taip, inilah bagian-bagian yang wajib kita iman dalam kitab-kitab Allah SWT dalam bentuk secara global. Ya, nanti akan datang rincian-rincian pada pembahasan yang lebih dalam lagi. Ya, pada pembahasan yang akan datang. Untuk sementara kita berkomunikasi dulu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, jika ada pertanyaan yang masuk atau melalui chat yang ada di Zoom, persilakan untuk dibacakan. Ada yang bertanya, yaitu gelar yang dipakai oleh para pemangku jabatan adat di Minangkabau itu disebut dengan Palito Alam, penerang alam semesta, gitu ya. Ini bagian dari bentuk wulu, lebih-lebihan Palito Alam, ya. Ya. Jadi takut kita masuk ke dalam bab yang hal yang merusak nilai tauhid kita. Palito cahaya memberi cahaya alam. Nah, ini terlalu berlebihan dalam gelar ini dan sebaiknya adalah tidak dipakainya. Kemudian ada informasi ini bahwa soal evaluasi yang hari Sabtu pekan lalu belum bisa kami kerjakan karena belum mendapat link untuk mengerjakannya, soal satunya dari penitia dorong. Baik. Silakan untuk admin diperbaiki info ini, untuk dijawab info ini tentang itu soal evaluasi pada Sabtu pekan lalu. Taip, jika ada pertanyaan melalui ruang chat di Zoom, dipersilakan admin bacakannya. Fun step, belum ada pertanyaan yang masuk step. Taip. Berikutnya pertanyaan hari ini untuk evaluasi adalah sebutkan sisi-sisi yang harus diyakini oleh seorang Muslim dalam mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Kedua, apakah kitab suci yang diturunkan surah Al-Quran masih boleh kita amalkan, ya, atau jadikan sebagai pedoman? Baik. Pertanyaan ketiga, apakah kitab suci sebelum Al-Quran atau kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran masih asli dan tidak ada perubahan? Ya. Keempat, kenapa kita harus hanya mengimani Al-Quran saja. Setelah diturunkannya Al-Quran, kenapa kita hanya wajib hanya mengamalkan Al-Quran saja, maksudnya dari kitab-kitab suci yang diturunkan Rasulullah Ta'ala. Baik. Itu berapa pertanyaan evaluasi untuk kali ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan, kita sampaikan, dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.